Selamat siang saudaraku, selamat siang semuanya. Kapuk di kayak ninja dulu yuk. Salaman sih. Sip sip sip. Kapuk community. Panitia BKK Raja Salon dari Kapuk, terima kasih banget. Buat Raja Salar, Raja Salar dari Kapuk yang dari Korea, terima kasih banget. Pasukan joget, pasukan joget. Tak diri dan